إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خاتم الله رحمه الله. Penjelasan tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Al-mas'hu 'ala al-khufayn. Ijma'ul 'ilm 'ala anna man akmala taharatahu thumma labisa khufayn wa ihtasa anna lahu an yamsah 'alayhima. Syariat mengusap di atas khuf adalah syariat Islam yang disepakati oleh para ulama. Para ulama ahli sunnah wal jamaah tentu yang dimaksud. Karena semisal Syiah mengingkari adanya syariat ini. Ahli sunnah wal jamaah dengan manhajnya senantiasa mengembalikan urusan agama ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Didapatinya nas-nas yang berkaitan dengan Al-Kitab dan Sunnah, dan kemudian juga ijma' sahabat adanya penetapan dari syariat al-mas'u 'ala al-khuffain. Walaupun syariat ini, walaupun sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam ini belum pernah kita amalkan seumur hidup, namun bukan berarti syariat ini tidak ada. Ada, namun kita tidak bisa memelihara dan menjaganya. Kita tidak mencoba untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan rukhsah, yang merupakan bagian daripada rukhsah. Ini as-suhulah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala yang menetapkan syariat ini, ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW saat syariat ini diturunkan pertama kali sampai menjelang hari kiamat, perubahan-perubahan keadaan umat, tentu Allah Subhanahu wa taala tahu. Aktivitas kehidupan umat sekarang ini tentu banyak sekali kesibukan-kesibukan yang lebih memungkinkan untuk bisa mengambil rukhsah ini. Pada zaman Nabi safar ada, dan Rasul banyak melakukan safar dengan mengambil rukhsah ini. Pada saat Rasulullah safar banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan pengusapan khuf Nabi SAW, pengusapan khuf para sahabat. Jadi diamalkan syariat ini umumnya pada perjalanan safar Rasulullah dan para sahabat. Zaman kita safar juga sering dilakukan seperti itu, walaupun hukum syariat ini untuk yang mungkin juga dibolehkan. Kurang perhatian dan kurang ada keinginan kita untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah ini. Oleh karena itu sunnah mengusap di atas khuf ini tidak boleh dibiarkan hanya menjadi bagian dari apa yang diwariskan oleh Nabi Sallam, tanpa ada usaha untuk memelihara dan kemudian menghidupkannya. Jangan hanya kita mendapatkan syarat ini ada dalam kitab-kitab yang tertulis, namun tidak hidup dalam kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang mungkin yang mengamalkan syariat ini. Tidak ada kita yang melakukan sabar yang mengamalkan syariat ini. Sehingga Islam hanya sebagai wacana, sebagai pengetahuan saja. Apakah itu karakteristik Islam? Tentu bukan. Islam adalah agama ilmu dan amal. وَسَنُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُعِيَّتِهِ حَدِيثُ هَمَّانِ. Sebagus-bagus dalil tentang syariat mengusap di atas kuf ini adalah hadis yang datang dari jalan Hammam. Qal, pada saat dia berkata bala jarir summa tawadu'a masa'ala kufaihi faqil taf'al hadha faqal na'am. Pada saat Jarir bin Abdullah, yaitu salah satu di antara sahabat, melakukan wudu, kemudian pada saat dia ingin mencuci kakinya, maka dia mencukupkan dan mengusap di atas khuf, di atas khufnya. Fakil, maka ditanya, engkau melakukan ini? Engkau hanya melakukan ini? Artinya sahabat Hammam ini takjub, terheran, dan ejab, dia takjub, dia penasaran, kenapa kau melakukan ini? Bukankah surah Al-Maidah ayat 6 sudah turun menjelaskan tentang kesempurnaan berwudu? Tapi engkau tidak melakukan pencucian kaki, tapi cukup dengan mengusap di atas sepatu kuf yang engkau kenakan itu. Faqal, naam, iya, ra'aitu, karena aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian berwudu, dan kemudian beliau mengusap di atas kufnya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengusapan di atas kuf masih berkaitan dengan amalan wudu. Oleh itu para ulama meletakkan bab ini setelah bab wudu, karena syariat mengusap di atas kuf bukanlah syariat yang terlepasnya, berdiri sendiri dan ada wudu, bahkan dia merupakan bagian daripada wudu, yaitu sebagai pengganti pencucian kaki. Apabila pada kaki ini, pada kaki kita itu ada sesuatu yang menutupinya, itu yang dikenal dengan khuf. Istilah syar'inya adalah khuf. Wa huwa na'lun min adamin jild yughdil ka'bain. Yaitu satu benda ya yang dikenal dengan sepatu yang biasanya terbuat dari kulit. Min adamin ini bukan merupakan syarat bahwa sepatu itu harus dari kulit, tidak mesti. Tidak mesti. Yubtil ka'bain, yang menutup kaki sampai kedua mata kaki tertutup. Jadi istilah atau definisi khuf ini berdasarkan ghalibnya bahwa sepatu pada zaman Nabi umumnya terbuat dari kulit. Dan kulit yang dimaksud tentu adalah kulit binatang yang dihalalkan. Jadi bukan kulit buaya, bukan kulit ular, bukan kulit anjing, kucing, bukan. Karena kulit-kulit binatang yang diharam dimakan itu najis ya. Sekalipun didabak, ditabak juga tidak bisa menjadi suci ya. Kan dibolehkannya kita mendabak adalah untuk kulit-kulit yang dagingnya halal dimakan ya. Itu yang bisa digunakan. Kalau ingin kita membuat tadi, memproduksi tadi sepatu sendal dari kulit, maka kulitnya tidak boleh dari binatang yang diharamkan. Galibnya adalah sepatu yang terbuat dari kulit ya. Yang umumnya sepatu kita ini tidak terbuat dari kulit ya. Oleh itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah sepatu yang biasa kita kenakan itu tidak sampai yuktil kakbay, menutup kedua mata kaki. Jadi mata kaki masih terbuka, oleh itu tidak bisa dijadikan sebagai khuf dan tidak bisa diamalkan syariat ini. Kecuali sepatu yang model boot, sepatu yang agak tinggi itu ya, sehingga mata kaki kita itu bisa tertutup. Maka sepatu yang seperti itu yang bisa ya, diamalkan syariat ini, yaitu al-masu ala khufain. Anas ibn Malik mengatakan dia mengenakan jawrab, yaitu kaos kaki. Ya. Di jawrab pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istilah ini sudah ma'ruf. Dan kemudian bahasa Arab mencantumkannya sebagai pengganti makna dari kaos kaki. Saat itu Anas mengenakan kaos kaki. Ini persaksian dari Al-Azra bin Qais saat dia melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berhadas dan kemudian dia berwudu, maka dia cuci mukanya dan kedua tangannya dan kemudian dia mengusap kepalanya tentu. Kemudian pada saat dia ingin mencuci kakinya, maka dia tidak melepaskan jawrabnya, tapi dia cukup dengan mengusap di atas jawrabnya. Dan jawrabnya itu min suf, ya, masmumun min suf, terbuat dari suf, yaitu dari kain wool. Kain wool. Jadi fakultu, saat itu aku bertanya kepada Anas, atantu alihma, engkau mengusap di atasnya. Qal, maksudnya Al-Azhar ini mungkin juga terheran-heran begitu, karena penyebutan khuf pada zaman Nabi sendiri, apa yang dimakan Rasulullah umumnya berkaitan dengan sepatu yang terbuat dari kulit, ya. Namun ada Ibnu Malik saat itu mengenakan kaos kaki yang bukan dari kulit tapi dari khuf. Oleh karena itu dipertanyakan itu. Qal, maka Anas menegaskan, innahuma khuffat, ini juga khuf namanya, ini juga khuf, walakin min suf, akan tetapi terbuat dari suf, ya. Berarti definisi yang ditetapkan oleh Anas bin Malik, dan dia adalah seorang yang ahli lughah, tentu para sahabat kan punya kemahiran dalam bahasa Arab. Wafara Anas bin Malik bin anna al-khuf a'ammu min ayyakuna min jil wa huwa sahabiyun min ahli lughah. Jadi Anas termasuk seorang sahabat yang mahir dalam bahasa, dan dia menetapkan dari bahwa kaos kaki juga termasuk khuf, termasuk khuf, dan dia menegaskan itu. Berarti makna khuf adalah umum, bukan hanya sepatu, tapi segala sesuatu yang menutupi kaki, ya, bahannya terbuat dari apapun, ya, selain dari bahan-bahan yang diharamkan, maka benda-benda yang menutup kaki itu bisa menjadi pengganti pencucian kaki pada saat kita berwudu, ya, cukup dengan kita mengusap di atas sesuatu yang menutupi kaki kita itu. Syarat untuk dibolehkannya kita mengusap di atas khuf tidak mesti harus dengan adanya niat pada saat kita memakainya. Yang menjadi syarat adalah, dan ini dikatakan syarat wahid, syarat satu-satunya, yustaratul jawazul masfi al-ghufayni ayyazbitahuma ala tahara. Syarat satu-satunya boleh menerapkan syarat ini, kan jelas tadi bahwa syaratnya adalah syarat yang memudahkan, ya, yang memudahkan. Jadi pakai sepatu, apalagi pakai ikatan-ikatan tali begitu, kemudian juga kita pakai kaos kaki, ya kan, jadi ada double apa, benda yang menutupi kaki kita. Untuk membukanya dan memasang itu perlu waktu, ya. Kalau kita ingin apa, melakukan tadi penghematan waktu, tentu manfaatkan dan amalkan syariat ini, ya. Satu-satunya syarat adalah sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah pada saat dia bersama Nabi SAW di satu malam dalam safar beliau. Maka ketika Rasulullah SAW dibawakan air untuk berwudu, dan Rasulullah mulai mencuci mukanya dan kemudian kedua tangannya dan kemudian mengusap kepalanya, summa awaitu, ya. Setelah mengusap kepala tentu pencucian kaki, kan begitu, summa awaitu, maka aku membungkukkan diriku, li'anza'a, untuk melepaskan khufayhi. Saya itu Rasulullah memakai khuf pada kakinya. Ya Rasulullah, kakinya ada khufnya dan Rasulullah berwudu. Berwudu. Jadi kan belum pernah kita melihat ada orang pakai sepatu berwudu, kan, ya. Karena memang tidak ada orang yang terlihat mengamalkan syariat ini, ya. Atau pakai kaos kaki berwudu gitu, ya. Ya, tapi tidak pernah kita lihat. Tapi tidak pernah. Pada zaman Nabi, sahabat itu, ma'ruf, itu masyhur sekali. Jadi Mughirah betul-betul tadi dia ingin melepaskan tadi sepatu Nabi Khuf itu. Fakal, maka Nabi mengatakan da'uma, biarkan dia. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku mengenakan, karena aku memasukkan kedua kakiku ke dalamnya itu dalam keadaan aku sudah bersuci. Jadi aku memasukkan tadi kakiku ke dalam khuf, ke dalam khuf itu pada saat aku sudah bersuci. Maka kemudian Nabi mengusap di atas keduanya. Wal hadis qad ja'ala ja'ala taharah qabla lafs al khuf syartan li jawaz al mas. Jadi hadis ini menjadikan taharah itu sebagai syarat, sebagai syarat. Jadi bukan niat, bukan. Tapi memasukkan, karena ini kan belum diamalkan. Pada saat kita memasukkan kaki, ya, posisi status kita ini sudah harus tahir. Kita sudah harus selesai berwudu. Yang junub sudah harus tadi selesai mengangkat hadas besarnya. Jadi selesai berwudu sempurna, selesai mandi, baru kemudian kita pakai ini khuf, sepatu atau kaos kaki, ya. Baru berlaku, ya. Baru terpenuhi syarat itu. Jadi satu-satunya syarat adalah apa tadi? Sebelum kita memakai khuf, kita harus bersuci dulu. Kita harus suci dulu, ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang dikuatkan Bukhari dan Muslim, dan hadis ini menjelaskan dari satu-satunya dalil yang menunjukkan syarat untuk menerapkan syariat mengusap di atas khuf adalah setelah kita bersuci. Setelah kita bersuci baru kemudian kita memakai khuf atau yang jenis dengan itu. Ya. Jadi mudah. Ya. Jadi selesai sempurna ya bersucinya dulu. Jadi kalau masih kaki kanan dicuci, kemudian kita pakai, ya, sementara kaki kirinya belum sah. Jadi syaratnya adalah sempurna, suci, kesuciannya sempurna. Adapun masa berlaku, ya, rukhsah, ya, kemudahan ini diberlakukan bagi yang mukim maupun yang musafir berdasarkan hadis dari Dan Ali bin Abi Thalib dan hadis dari keluarga Muslim dan yang lainnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala 3 ayyam wa layalihinna bil musafir. Ada Nabi menjadikan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dan bagi yang mukim wa yawman wa lailah mukim. Sehari semalam bagi yang mukim. Jadi pemberlakuan syarat ini, ya, ini untuk semua kondisi. Ya, jadi mukim, artinya kita tidak pergi ke mana-mana, itu memungkinkan kita untuk mendapatkan rukhsah ini. Ya. Karena ya banyak sekali orang yang tidak pergi ke mana-mana dan dia butuh tadi sesuatu yang menutupi kakinya, mungkin karena udara dingin, ya, atau mungkin karena gangguan asam urat dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali, atau kita ingin tadi ingin menerapkan semata-mata syariat ini tanpa ada sebab itu juga bisa, ya. Dan bagi orang musafir tentu, ya kan, karena safar kata Nabi Sallam kita tuh minal azab, jadi banyak sekali masyaqqah, ya. Jadi kadang-kadang perjalanan tidak harus berhenti dan kita melepaskan ya, sepatu atau kaos kaki ini tentu makan waktu dan sebagainya. Ya. Jadi ini rukhsah bagi yang mukim maupun yang musafir. Bagaimana cara kita menghitung pemberlakuan syariat ini? Ya, dikatakan yang mukim sehari semalam dimulai dari kapan? Kapan waktu dimulainya pemberlakuan syariat ini? Ya, para ulama berselisih sampai ada 5 pendapat. Dan pendapat yang terpilih, jadi pendapat yang rajih bahwa arjamul qaul, ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menetapkan bahwa awal pemberlakuan syariat ini adalah pada saat pengusapan yang pertama. Jadi dikatakan di dalam kitab Tadil Akab yang seperti itu adalah subah dan hadas. Jadi pemberlakuan syariat ini adalah al-mashu ba'dal hadas. Itu pengusapan pertama setelah berhadas. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Salsamin dalam kitab Syarh Mubtinya juga mengatakan pendapat yang kuat adalah al-masyu ba'dal hadas. Jadi pengusapan pertama setelah berhadas, maka itu dihitung sebagai awal tadi. Jadi awal pemberlakuan bagi yang mungkin sehari semalam. Misalnya kita sudah berwudu, ya. Jadi untuk salat zuhur sudah berwudu dan kemudian kita pakai ini, ya, kaos kaki begitu contohnya. Kemudian sampai jam 3 asar kita belum batal, ya. Belum batal. Sampai kemudian jam 4, ya, kita mengalami hadas. Ya, mengalami hadas, ya. Maka kita mulai berwudu, ya, arti pertama kali berhadas, ya, untuk salat asar atau untuk salat apa saja. Pertama kali berhadas, maka kita tidak membuka sepatu kita, kan? Jadi kita berwudu sampai pada pencucian kaki, maka kita cukup tadi mengusap di atas kuf kita. Maka itu awal tadi, awal dihitungnya sehari semalam untuk mukim dan tiga malam untuk musafir. Ya. Dan ini berdasarkan isyarat-isyarat sabda Nabi yang sahul musafir. Musafir mulai mengusap, ya. Wayan sahul mukim dan yang mukim mulai mengusap. Jadi dari riwayat ini maka ditetapkan oleh para ulama dari pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan pada saat hadas itu dimulai dihitung tadi. Hitung kalau mulai hadasnya jam 3, maka jam 3 itulah hitungannya. Jadi berarti habisnya sampai jam 3 besoknya begitu. Ya. Jadi bukan awal pengusapan. Namun berdasarkan hadis-hadis ini, jadi isyarat dan Nabi itu menunjukkan bukan hanya pada saat berhadas. Jadi hadas mengharuskan dia berwudu lagi. Tapi pemberlakuan al-mashu, jadi pengusapan al-khuf adalah pada saat pengusapan yang pertama, yaitu kapan dia berwudunya. Jadi mungkin saja kita setelah apa tadi berwudu, memakai kaos kaki, kemudian kita tidak batal kecuali jam 2:30, ya. Sedangkan wudunya mungkin jam 3 begitu, kan? Jadi bukan jam 2:30 ya pada saat batalnya itu, bukan pada saat batal atau berhadasnya, tapi pada saat kapan kita mulai memberlakukan syariat ini, ya. Adapun cara untuk mengusap, karena ini merupakan rofah, maka kaifiyatul masah adalah cara yang sangat mudah sekali. Tentu lebih mudah dibandingkan dengan kita mencuci kaki kita, yang di dalamnya harus ada penggosokan, di dalamnya disunahkan untuk mengulang 3 kali, ya, kemudian meratakan tadi, dan sampai ada bagian kaki yang tidak terkena air. Adapun al-masu, pengusapan, jadi bentuk perbuatan mengusap, ini menggambarkan perbuatan yang lebih ringan, sangat ringan sekali, ya. Jadi bahkan lebih ringan daripada pengusapan kepala. Kalau pengusapan kepala itu juga dituntut adanya istihab, adanya pemerataan tadi, penyempurnaan. Namun di dalam mengusap di atas kuf ini tidak disyaratkan dan tidak diharuskan mengusap seluruh bagian kuf yang kita pakai. Al-masyu' fil masyi' ala kufaini ayyam sahad zahirahuma la batinihima marrah wahidah. Jadi mengusap di atas kuf, jadi bagian atasnya saja, ya. Jadi bukan bagian bawah, bukan bagian belakang, bukan bagian kiri kanan, bukan bagian sekelilingnya, tapi cukup bagian atasnya saja. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, laqad ra'aytu Rasulullah yamsah 'ala dhahira kuffayhi. Adalah aku melihat Nabi mengusap pada bagian atas kufnya. Ya. Berarti kan hanya ba'dul kuf. Jadi sedikit saja atau bagian tadi atasnya saja, ya. Dan syariat ini tetap dengan memelihara, ya, al-yumna awalan, jadi takdimul yumna, bagian yang kanan terlebih dahulu, ya, baru kemudian yang kiri, ya. Tidak bisa dibarengi, jadi pelaksanaan al-masu ini artinya langsung dua tangan begitu mengusap barang, tidak, ya. Jadi mengkias ke telinga ini tidak tepat, karena kaki bagaimanapun adalah anggota badan yang terpisah, ya. Artinya perbuatan tadi dalam wudu untuk kaki adalah amalan yang terpisah, berbeda dengan uzunain, berbeda dengan kedua telinga yang tabi'atun lirat, yang dia mengikuti perbuatan dari mengusap kepala. Ya. Jadi dia mustaqil, dia berdiri. Oleh itu tetap disunahkan mendahulukan yang kanan, yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Cukup sekali, ya, karena ini masih dalam bentuk al-masu, yaitu perbuatan mengusap, bukan mencuci. Ya. Adapun yang membatalkan syarat ini disebutkan ada tiga. Mayubtilu bihil masu ala kufain. Yang pertama karena sebab janabah, karena sebab janabah, yaitu hadas besar. Jadi hadas yang membatalkan syarat ini adalah juruk. Adapun hadas kecil, semisal buang air kecil, buang air besar, tidak membatalkan ya pemberlakuan syariat ini. Ya, jadi orang yang buang air besar, ya, dia tidak perlu harus membuka. Ya. Buang air kecil tidak perlu harus membuka tadi. Ya, khufnya. Adapun janabah, karena janabah diwajibkan untuk mengalirkan air ya, pada saat mandi itu semua tadi anggota tubuh. Ya, sedangkan hadas kecil tidak. Ya. Dan ini juga berdasarkan dalil tentu. Ya. Jadi untuk menetapkan apa yang membatalkan, ya harus dengan dalil. Ya. Jadi syarat ini ditetapkan oleh dalil kan? Maka yang menjadikan tadi syarat ini batal, ya batal, ya, juga harus dalil. Ya. Oleh itu dalil yang digunakan adalah dalil yang sah, ya, yaitu dalil yang dikeluarkan oleh Imam Sunan. Perkataan Nabi Sallam terhadap para sahabatnya yang melakukan safar agar mereka mengusap di atas kuf-kuf mereka dan jangan mereka ya, mencabut, arti melepaskan kuf-kufnya itu selama 3 hari 3 malam. Ya, walaupun sebabnya adalah buang air besar atau sebabnya buang air kecil atau sebabnya karena tidur. Jadi buang air besar, buang air kecil, tidur ini tidak membatalkan syarat ini. Illa min janabah, kecuali karena sebab junub. Ya, kalau ya terjadi junub maka harus dibatalkan, harus dilepas. Ya. Pembatal yang kedua adalah inqida'u muddatil mas, habisnya masa berlaku. Ya, jadi expire. Jadi habis masa berlaku dari pengusapan ini untuk mungkin sehari semalam tadi untuk yang musafir 3 malam. Ya, jadi habis masa berlaku maka pemberlakuan syarat ini juga tadi batal dengan sendirinya. Yang ketiga, nazul khuf wal ihdatsu qabla nafsihi. Melepaskan khuf setelah itu berhadas. Ya. Jadi melepaskan khuf setelah itu berhadas. Jadi melepaskan khuf saja itu tidak batalkan pemberlakuan syariat ini. Ya, kecuali kalau dia berhadas maka batal. Ya, karena selama dia belum batal maka posisi khuf itu masih dalam keadaan dia pakai sedangkan dia tahir. Ini satu pendapat mengatakan bahwa nazul khuf, ya, jadi melepaskan khuf semata-mata begitu tidak membatalkan syariat ini. Ya, sampai dia berhadas, kecuali berhadas ya. Namun sebagian ulama menetapkan bahwa semata-mata menetapkan atau melepaskan khuf, ya, dan setelah itu dia pernah mengalami hadas, ya, maka ini membatalkan, dan saya kira ini pendapat yang berhati-hati. Ya. Jadi lepas khuf dari kaki, maka sebaiknya kita mengulang, ya, jadi pemberlakuan syariat ini. Ya, barangkali ini yang bisa dijelaskan. Adapun pembasuhan imamah, ya, surban, kemudian jadirah, ya, semacam perban begitu, ya, maka ini dibolehkan, ya. Jadi jadirah ini biar darurah, tentu lebih boleh lagi mengusap di atas perban. Ya, jadi pada saat berwudu ada luka, kemudian ada perban yang menutup luka, maka pada atas perban itu kita membasuh, ya, sedangkan pada bagian lainnya tetap dicuci. Adapun surban kita sudah baca hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan pengusapan di atas kurbannya setelah beliau mengusap di bagian ubun-ubunnya. Jadi sedikit bagian kepala yaitu bagian ubun-ubun, kemudian penyempurnanya di atas surban beliau. Ya. Dan surban yang dimaksud di sini adalah surban yang dalam pandangan sebagian ulama itu surban yang memiliki dua syarat, ya, yang memiliki dua syarat, yaitu surban yang betul-betul dikenal sebagai surban laki-laki, dan kemudian sifat surban itu adalah muhannakah, itu surban yang sulit memakainya. Jadi pada saat memakainya itu sulit dan kemudian melepaskannya juga sulit. Oleh karena itu diberlakukan tadi syariat pengusapan di atas surban ini disebabkan karena adanya masyakkatun nazah. Jadi masyakkah lin nazah. Jadi melepaskannya itu sulit. Ya. Dan ini yang dikenal oleh adat Arab, ya, bahwa surban yang dibolehkan tadi kita mengusap di atasnya ada surban yang memang tadi ada kesulitan kita memasangnya, memakainya, dan kemudian sulit kita untuk melepaskannya. Ya. Berbeda dengan kolensuah, yaitu tokia, peci semisal ini. Ini perkara yang mudah sekali. Ya. Oleh itu pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat, karena pendapat yang berhati-hati. Untuk kolensuah tidak bisa diusap. Ya. Kolensuah. Ya. Adapun khimar, kudung untuk wanita, ini hampir sama kedudukan dengan surban, karena ada kesulitan pada saat memakainya dan melepaskannya. Ya. Apalagi dalam kondisi wanita berwudu di tempat umum, maka pengamalan tadi mengusap di atas kudung, maka ini lebih menjaga tadi aurat-aurat mereka. Oleh itu dibolehkan untuk wanita mengusap di atas kudungnya. Ya, ya, barangkali yang bisa dijelaskannya tentang syariat al-mas'u. Kalau menggunakan kaos kaki yang diusap, kaos kaki atau khuf. Kaos kaki adalah khuf, tadi sudah jelaskan. Jadi kaos kaki itu disebut khuf juga, ya, walakin min suf, ya, walaupun bahannya tidak dari jilt, dari sepatu. Seandainya ada sepatu atau kaos kaki, ya, maka mana yang lebih mudah? Apakah yang dibasuh adalah bagian yang luar, yaitu sepatu, ya? Kalau ingin sepatunya, jahit. Namun dia tidak boleh dilepas pada saat sholat. Berbeda dengan kaos kaki. Pada saat kita membasuh tadi, mengusap di atas kaos kaki, maka kaos kaki tidak usah dilepas, karena dia umum juga, ya kan? Adat kita menerima tadi orang sholat dengan kaos kaki, ya, masuk masjid. Berbeda dengan sepatu, kan? Jadi bagian yang diusap itu yang tidak boleh dilepas. Nah, jika yang diusap adalah sepatunya, bukan kaos kakinya, maka kita sholat dengan sepatu itu. Ya. Kalau kita ingin sholat dengan kaos kaki saja, maka kita mengusapnya di atas kaos kaki kita. Itu di khuf bagian dalam, yaitu yang bersentuhan dengan kulit. Ya. Dan kalau ada seorang yang dia mengusap di atas sepatunya, kemudian dia melepaskan sepatunya, maka dia boleh sholat dan wudunya tidak batal karena sebab melepaskan itu. Ya. Wudunya tidak batal. Wudu yang sudah tadi di dalamnya ada syariat mengusap, jadi bukan mencuci kaki. Ya. Dengan dilepaskan sepatu atau rukunnya itu tidak menjadikan wudunya batal. Ya. Dia tetap boleh sholat dengan itu. Ya. Namun setelah itu kan tidak bisa lagi dia untuk membasuh tadi. Ya, tidak bisa lagi mengusap di atas kumnya setelah dia membuka. Kalau wudunya mengusap kum, apakah salatnya menggunakan kum? Ya, tadi sudah, ya. Ya tentu, ya. Kalau tidak mau batal, kan gitu, kan? Jadi jangan dilepas, jangan dilepas, ya. Karena syariat mengusap di atas kum menginginkan tadi bahwa kita tidak ada tadi, tidak ada apa sesuatu yang menyibukkan dengan melepas dan memakai sesuatu itu. Tujuannya adalah memberikan rukhsah, ya. Jadi tidak ada tadi, tidak ada waktu untuk membuka dan memasang. Ya. Tapi kan di masjid seperti ini kan tidak mungkin. Ya. apabila kita pulang kampung dengan jarak 250 dengan menginap 2 malam, apakah termasuk safar atau mukim? Safar mukim ditentukan dengan niat kan? Jadi seorang pergi ke satu tempat, niatnya apakah dia ingin mukim di sana? Ya. Mukim yang dimaksud adalah pindah tempat tinggal ya. Jadi status dirinya itu tinggal di sana. Ya. Nah itu bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti, semisal apa? Jadi ada data-data yang tercatat dia sebagai warga di kampung atau di tempat itu. Ya. Jadi kalau memang tidak ada niat untuk mukim di sana, ya, maka 6 bulan 2 tahun dia masih bisa mengamalkan syariat kufar. Ya. Selama dia statusnya memang tidak mukim di sana. Ya. Jadi dia hanya melakukan safar, dan safarnya adalah safar yang menyibukkan dirinya. Jadi setiap hari mungkin dia ada aktivitas niaga begitu, dan dia tidak niat untuk tinggal di kota itu, maka statusnya masih musafir. Jadi kalau zaman kita kan ada KTP kan begitu ya, ada KK begitu. Jadi yang menunjukkan tadi, jadi niat itu sudah terungkap dengan data-data itu bahwa dia adalah pemukim di sini. Ya. Jadi bukan apa orang yang sedang melakukan perjalanan begitu kemudian nginap begitu, enggak. Ya. Bolehkah kita mengamalkan hadis tentang khuf dengan wudu dengan sepatu, tapi ketika salat kita campur tadi sudah ya? Sudah boleh, yang penting syaratnya terpenuhi tadi. Jadi sudah berwudu pakai. Alasannya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib balat rahiman, dia pernah kencing dalam keadaan berdiri. Ini salah satu di antara dalil yang menguatkan ya bahwasanya Nabi sedang pernah buang air kecil berdiri. Ali pun juga pernah kencing buang air kecil berdiri. Summa jabimah, kemudian dia minta air, fatawadha, kemudian dia berwudu, kemudian dia mengusap di atas kofnya, kemudian dia masuk masjid, fakhala anna alaihi, dan kemudian dia lepas tadi kofnya itu, summa salat, kemudian dia salat. Ya. Jadi hadisnya dikuatkan Baihaqi dan yang lainnya hadisnya sahih. Ya. Jadi melepas kuf tidak membatalkan tadi, tidak membatalkan wudunya. Ya. Jadi wudunya tetap ada. Yang rajin takbir diucapkan ketika akan sujud pada saat berdiri atau ketika sujud. Takbir diucapkan ketika akan sujud. Maksudnya berbarengan dengan tadi gerakan mau sujud kan, gerakan sujud ya. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ya. Jadi inda sujud, pada saat sujud itu berlangsung, maka takbir itu diucapkan. Ya. Jadi jangan seorang masih berdiri kemudian dia takbir kecuali berkaitan dengan pengangkatan kedua tangan pada saat takbiratul ihram ya. Ini yang lebih tepat, yang lebih afdal adalah berbarengan dengan amal, jadi indal amal, jadi ma'al amal ya. Jadi pada saat kita sujud Allah Akbar ya. Jadi jangan sujud kemudian takbir, itu maknanya adalah dia membaca takbir di kala sujud, padahal sujud itu tidak ada bacaan takbir. Sujud itu ada zikirnya dan doanya ada, jadi doa sujud, zikir sujud, jadi bukan takbir sujud. Jadi takbir itu adalah tadi, jadi Allah Akbar itu ma'al amal. Jadi bersama dengan gerakan ke arah sujud itu ya. Berdiri juga demikian ya. Berdiri juga demikian ya. Saya waktunya habis. Ya, saya kira cukup ya. Waktunya habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.